Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah yang telah ditulis oleh Syekhu Syuyukhina Al-Allamah Al-Faqih Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah di dalam Risalatul Siyam atau Risalatun Fis Siyam, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang kemarin kita telah membaca mukaddimah pembukaan yang disampaikan atau dituliskan oleh beliau alaihi rahmatullah, yang beliau mulai dengan kalimatul basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau jelaskan tentang judul pembahasan yang akan dibahas oleh beliau, yaitu fi fadli siyami ramadhan ila akhiril unwan, keutamaan tentang puasa di bulan Ramadhan, yang nantinya akan beliau bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadhan yang banyak dilalaikan dan tersamarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan telah beliau mulai pula risalah ini dengan kalimat min Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, dari seorang yang bernama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah, ditujukan kepada ila man yarahu minal muslimin, kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin yang membaca dan sampai kepadanya risalah ini. Dan kita sampai kepada hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan puasa Ramadan, yang secara ringkas kita simpulkan bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan, bahkan wajib, tidak boleh seorang bertakhalluf menyelisihi kewajiban tersebut yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada satu bulan yang namanya bulan Ramadhan, yang mana bulan tersebutlah bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sekian banyak rahmahnya. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan semua pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, 8-8-nya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat-rapat pintu-pintu jahannam, yang mana itu menunjukkan bahwa kaum muslimin sangat memiliki kesempatan emas, kesempatan yang besar untuk bisa menjadi deretan dari ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis yang terakhir yang telah kita bahas sesuai dengan apa yang telah dinukilkan oleh beliau dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menukilkan langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisul qudsi, kullu bani Adam atau kullu amali bani Adam lahu, semua amalan anak cucu Adam itu baginya. Jadi dia yang akan merasakan hal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan, satu amalan saleh akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali amalan saleh yang namanya puasa. Puasa ini dikhususkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu bukan untuk anak cucu Adam. Kalau kita mengerjakan salat, kita yang akan mendapat faedahnya. Karena kewajiban salat telah kita gugurkan dari pundak-pundak kita. amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah taklifiyah, dengan kita mengerjakannya, melakukan al-ada, maka kita yang akan mendapatkan faedahnya. Kalau tidak kita kerjakan salat-salat lima waktu tersebut, wal-iyadzubillah, artinya kita telah berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan saleh disebutkan dalam hadisul qudsi ini, kullu amal ibni Adam, semua amalan-amalan kebaikan anak cucu Adam itu untuknya, kebaikan yang akan dirasakan oleh mereka. Akan tetapi as-shaum atau as-siyam, puasa, fa innahu li, khusus, itu adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk anak cucu Adam. Bagaimana maksudnya? Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisul qudsi ini. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalas puasa dari seorang hamba tersebut. Dan yang perlu diketahui, khawati fillah ya ra'akumullah, hadis ini mencakup puasa secara menyeluruh. Apakah itu puasa di bulan Ramadan ataukah puasa sunnah? Karena penyebutannya dari firman Allah Subhanahu wa taala illa shiyam, bukan hanya masuk kepada puasa-puasa yang wajib saja, akan tetapi masuk di dalamnya puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, Al-Muharram, Asyura dan yang semisalnya, dari puasa-puasa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semua jenis as-siyam, semua jenis as-shaum adalah amalan yang pasti akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia akan berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika nanti dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kemudian kita lanjutkan ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, wal ahaditsu fi fadli siyami Ramadan wa qiyamihi wa fadli jinsis shaumi katsiratun. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan puasa Ramadan, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, adalah hadis-hadis yang sangat banyak. Fayambaghi lil mu'min, maka sudah sepantasnya bagi seorang mu'min, ayyantahiza hadhil fursah, makna yantahiza ay yagtanim. Yantahiza maknanya adalah al-ightinam. Maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk memanfaatkan. Jadi seperti penjelasan kemarin yang telah kita sebutkan, tidak cukup seorang muslim, tidak cukup seorang mukmin hanya sekedar mengetahui, oh keutamaan puasa Ramadan ini, keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan, salat tarawih ini. Puasa Ramadan adalah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya, dan yang semisalnya dari keutamaan-keutamaan puasa tersebut. Tidak cukup seorang hamba hanya sekedar mengilmui hal tersebut, akan tetapi yang dituntut dalam syariat Islam adalah sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu al-intihaz, al-ightinam, memanfaatkan, benar-benar bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bisa dia manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari keberkahan-keberkahan yang banyak, rahmah-rahmah yang banyak pada bulan tersebut. Wa hiya ma manna Allahu bihi alaihi min idraki syahri Ramadan, yaitu sebuah kenikmatan besar ketika seorang hamba, kata beliau alaihi rahmatullah, mendapatkan kesempatan untuk dia bisa mendapati bulan Ramadan yang insyaallah taala 9 hari ke depan kita akan mendapatinya. Allahumma balighna Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia-usia kita agar kita bisa mendapati bulan Ramadan pada tahun ini, amin Allahumma amin. Kemudian kata beliau, fayusari'u ila ta'at, dia mendapati bulan Ramadan bukan hanya sekedar berbahagia bahwa seorang yang berpuasa akan menikmati makanan-makanan buka puasa yang enak, minuman-minuman yang segar, bukan hanya sekedar itu yang ada di bayangannya, akan tetapi kata beliau yusari'il ta'at, dia bersegera, dia berlomba-lomba dari amalan-amalan saleh, berlomba-lomba dengan kaum muslimin yang lainnya, berlomba-lomba dengan orang yang berada di sekitarnya untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Wa yahdhar as-sayyi'at, dan dia meninggalkan sekian banyak keperbuatan-perbuatan kejelekan. Wa yajtahidu fi ada'i maftaradallahu 'alaihi, dan dia harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, untuk menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Wala siyama shalawatul khams, terlebih apa yang berkaitan dengan salat lima waktu. Fa innaha umudul Islam, amud al-islami, karena sesungguhnya salat itu adalah tiangnya agama Islam yang dimiliki oleh seseorang. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, sekali lagi saudara-saudara kita kaum muslimin, ini menunjukkan bahwasanya selain dari mereka yang belum mengenal da'watus salafiyah, masih berada di tengah-tengah keawamannya, masih belum mengenal manisnya iman, maka kita katakan mereka adalah saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, mereka adalah seorang mukmin, mereka adalah seorang muslim yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya yang mulia tersebut. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Sehingga tidak benar tuduhan dari sebagian pihak yang mengatakan bahwasanya mereka yang berada di atas da'watus salaf atau da'watus salafiyah, mereka yang menamakan diri mereka sebagai as-salafiyun, mereka yang menamakan diri mereka sebagai ahlu sunnati wal jamaah, adalah orang-orang yang mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. La wa alfu kalla. Ini adalah tuduhan yang dusta. Bahkan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya mereka adalah saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Amin. Allahumma amin. Maka dari sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin fokus dalam melakukan satu kewajiban, akan tetapi melalaikan kewajiban yang lainnya. Dia berpuasa, sahur, dia makan sahur, salatul fajr, dia melaksanakan salatul fajr, akan tetapi setelah itu dia beristirahat menuju ke pembaringannya, dan dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan atau untuk melihat kapan waktu berbuka akan datang. Maka dia manfaatkan untuk tidur, dia akan manfaatkan untuk istirahat, dia akan manfaatkan untuk bermalas-malasan sampai masuk waktu zuhur. Dia tetap pada kondisinya, tetap tidur, tetap bermalas-malasan, tetap santai-santai. Begitu pula masuk waktu asar pun demikian. Ini satu hal yang salah. Dia laksanakan, dia kerjakan amalan kewajiban yang namanya puasa, akan tetapi dia tanggalkan, dia lalaikan kewajiban yang namanya salawatul khams, salat lima waktu. Ini satu kesalahan, bahkan kesalahan yang sangat fatal. Oleh karenanya kata beliau di sini, yajtahidu fi ada'i maftaradallahu 'alaihi. Dia wajib untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Wala siyama shalawatul khams, terutama salat-salat lima waktu. Fa innaha 'amudul Islam, karena itu adalah tiang dari Islamnya, tiang dari agamanya. Wa hiya a'zamul fara'idi ba'da syahadatain, dan salat adalah faraid, kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Bayangkan ketika seorang tidak mengerjakan salat, bayangannya atau kesetaraannya sama dengan dia memiliki sebuah bangunan akan tetapi tidak memiliki tiang. Artinya bangunan tersebut bukan bangunan yang kokoh, bangunan tersebut adalah bangunan yang mudah untuk hancur, mudah untuk roboh. Itulah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya salat itu adalah amududdin, amudul Islam, tiangnya agama seseorang. Kemudian kata beliau, fal wajibu 'alal muslimi 'ala kulli muslimin wa muslimatin al muhafadzatu 'alaiha, maka wajib bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah untuk menjaga salat-salat lima waktu tersebut. Wa ada'uha fi awqatiha bi khusyu'in wa tuma'ninatin, dan wajib pula untuk mereka menunaikannya pada waktu-waktunya, tepat pada waktunya, tidak sengaja diundur-undur, tidak sengaja dijadikan sebagai satu hal yang santai, dijadikan sebagai satu hal yang nanti saja, insyaallah masih ada waktunya, masih 2 jam, masih 1 jam, masih setengah jam. Jangan, tepat pada waktunya. Itu tuntutan yang ada di dalam al-Islam kepada mereka, orang-orang yang berpuasa dengan puasa Ramadan. Fi awqatiha, ditambah lagi bi khusyu'in wa tuma'ninah, dia mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut, yakni salat-salat lima waktu dengan penuh kekhusyuan dan tuma'ninah, dengan penuh ketenangan. Jadi jangan sampai apalagi sholat al-maghrib dia baru selesai berbuka karena mungkin kekenyangan akhirnya menyulitkan gerakan-gerakan dia dalam rukuknya, dalam sujudnya. Maka ini adalah satu hal yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa min ahammi wajibatiha fi haqqir rijali ada'uha fil jama'ah fi buyutillahi allati adzanallahu ay an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Dan di antara kewajiban-kewajiban yang paling penting yang dimiliki oleh kaum muslimin secara khusus kepada kaum muslimin, kepada kita ar-rijal, bukan kepada istri-istri kita, bukan kepada putri-putri kita. Ar-rijal dunan nisa. Ini pembahasan yang telah kita lewati dalam banyak pembahasan fikih. Kewajiban ar-rijal lebih di atas daripada kewajiban an-nisa. An-nisa al-muslimat, al-mu'minat, al-ummahat, al-akhawat, al-banat. Mereka cukup mengerjakan sholat di rumah mereka masing-masing tanpa harus berjamaah. Kalau berjamaah di musalla-musalla mereka, di rumah-rumah mereka, misalkan seorang ibu, satu dari ummahat mengimami banatnya, mengimami putri-putrinya, 3, 4, 5, silahkan di rumah-rumah mereka. Tidak wajib untuk mereka turun ke masjid-masjid kaum muslimin, mendatangi masjid-masjid kaum muslimin. Akan tetapi ingat, khususnya apa yang ada di bulan Ramadan, mungkin di masjid-masjid yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, awamul muslimin, biasanya banyak sekali kaum muslimat, al-ummahat, al-akhawat yang ingin mereka mengerjakan sholat di masjid. Ketika mereka izin kepada kita sebagai walinya untuk sholat di masjid-masjid kaum muslimin, maka ingatlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Wahai kaum muslimin, wahai kaum rijal, wahai para wali, janganlah kalian melarang ima Allah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan wanita. Janganlah kalian melarang al-muslimat, al-mu'minat, ketika mereka menyampaikan izinnya, meminta izin kalian untuk pergi ke masjid. Dan yang perlu diingat, sisi yang lain oleh kaum muslimat, al-mu'minat, al-ummahat, ketika meminta izin tersebut kepada walinya, kepada para penanggung jawabnya, suaminya, ayahnya, atau yang semisalnya, maka di sana ada batasan-batasan syar'i yang harus dipenuhi. Mereka harus keluar dalam kondisi hijab yang syar'i, mereka harus keluar tanpa bersolek, tanpa berdandan, tanpa memakai minyak wangi, dan yang seterusnya yang telah kita fahami dari syarat-syarat seorang wanita yang keluar dari rumahnya. Tujuannya satu, Islam melindungi seorang wanita, apalagi dia keluar malam hari untuk mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah misalkan. Maka syarat-syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Kalau tidak terpenuhi, maka berhak, bahkan wajib bagi seorang wali untuk melarang dia pergi ke masjid. Misalkan dia bersolek, misalkan dia memakai minyak wangi, wangi sekali mau keluar untuk mengerjakan sholat at-tarawih, maka wajib bagi ayahnya, wajib bagi suaminya untuk melarang, jangan kamu keluar. Dan ini tidak masuk ke dalam hadis Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang untuk kita menahan para wanita apabila mereka telah memenuhi persyaratan yang ada. Dan persyaratan-persyaratan yang ada telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang ada dari majelis-majelis kita. Kemudian kata beliau, di antara kewajiban yang dimiliki oleh kaum rijal, kaum muslimin, adalah ada'uha fil jamaah, mengerjakan sholat-sholat wajib di rumah, mengerjakan sholat-sholat wajib di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Allati adzanallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu, yang mana masjid-masjid tersebut adalah satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk diangkat suara, yakni dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dikir-dikir Allah azza wa jal, ayat-ayat Allah dibacakan, dikir penyebutan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dikeraskan di dalam masjid-masjid tersebut, diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berkaitan dengan adab seorang yang berada di masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak menyamakan masjid ini dengan al-aswaq, tidak menyamakan masjid ini dengan pasar-pasar. Bagaimana kalau di pasar? Di pasar ada yang namanya transaksi jual beli. Transaksi jual beli, artinya masjid tidak boleh dijadikan sebagai transaksi jual beli. Dibahas oleh para ulama al-fuqaha, bagaimana hukumnya ketika kita membayar utang di dalam masjid. Utang bukan jual beli. Khilaf, perselisihan di tengah-tengah mereka. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Akan tapi ar-rajih, pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dan ini lebih berhati-hati. Kenapa? Sebabnya tidak boleh. Karena utang tersebut tidak akan ada pada seorang muslim. Satu pihak memberikan utang kepada pihak yang lainnya, kepada temannya, kerabatnya, orang yang di sekitarnya, kecuali akan ada transaksi jual beli nantinya. Uang itu akan dipakai. Fulan meminjam uang kepada si Alan 50 ribu. 50 ribu dari si Alan ini akan dipakai untuk membeli. Artinya masih ada kaitannya dengan jual beli, al-bai' wa syira'. Dan utang ini tidak akan bisa terlepas dari al-bai' wa syira', jual beli. Oleh karenanya tidak boleh juga dilakukan di dalam masjid. Ini faedah yang disebutkan oleh sebahagian para al-fuqaha. Maka untuk berhati-hati, jangan jadikan masjid untuk tempat kita melunasi hutang-hutang kita. Pergi keluar masjid, ke depan pintu masjid, cukup. Itu sudah termasuk bahagian dari kita menghormati masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika di pasar terjadi orang-orang yang suka mengangkat suaranya, teriak-teriak, tawar-menawar, bahkan sampai marah-marah, mungkin mau tengkar, mau kelahi, dan yang semisalnya, itu haram untuk dilakukan di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masjid Allah subhanahu wa ta'ala harus dihormati, harus dihargai, karena masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat yang suci yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian beliau menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ar-rijal wajib bagi mereka untuk mengerjakan salat di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan telah kita bahas pada pembahasan al-umdah, sebahagian para fuqaha ada yang mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki muslim dia mampu mendatangi masjid Allah, mendengar azan, tidak ada udzur syar'i, sengaja dia sholat sendirian di rumahnya, sebahagian mereka mengatakan bahwa sholatnya tidak sah, tidak teranggap. Karena memang wajib seorang muslim untuk mengerjakan sholat wajibnya di masjid. Kata Allah Azza wa Jalla, aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Di mana orang-orang yang ruku' kita dapat di jamaah yang ruku'? Di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seorang muslim yang dia tidak memiliki uzur syar'i, berbeda ketika dia memiliki uzur syar'i, maka dia diizinkan untuk mengerjakan sholat di rumah-rumah mereka, sakit, dan yang misalnya dari uzur-uzur syar'i yang telah kita bahas pada pembahasan al-umdah. Warka'u ma'raki'in. Maka ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, dan terkhusus salatul wusta, ay salatul asr. Jagalah oleh kalian salat-salat lima waktu, terkhusus salat asr, wa qumu lillahi qanitin. Dan kerjakanlah, tunaikanlah salat dalam keadaan kalian qanit, dalam keadaan kalian tenang. Tidak memiliki pikiran yang kacau, tidak memiliki pikiran yang kosong, jasadnya sholat bersama kaum muslimin, jasadnya sholat bersama orang-orang yang berada di sekitarnya, tapi pikirannya entah safar kemana. Ini berarti tidak melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, waqumu lillahi qanitin, dan tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat-sholat kalian dalam keadaan kalian qanit, tenang. Tenang, kalau ada permasalahan, problematika kehidupan, tenang. Lepas dulu, keluarkan dulu, tinggalkan di luar masjid, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa membawa permasalahan-permasalahan hidup yang ada di tengah-tengah kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi apabila kita melaksanakan sholat-sholat tersebut dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan. Wa qala azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un, ila an qal, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladhinahum ala salawatihim yuhafidhun ulaikahumul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Di dalam surah al-mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflah, sungguh telah beruntung mereka orang-orang mu'minun. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Apa sifat mereka orang-orang yang beriman? Di antara sifat mereka orang-orang yang beriman yang ada di dalam ayat ini adalah alladzinahum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam sholatnya senantiasa khusyuk, tenang, fokus di dalam sholatnya. Dia fahami apa yang dia baca. Dia tahu ketika rukuk saya harus membaca ini, ketika sujud saya harus membaca ini, ketika tahiyat al-akhir, tahiyat al-awal saya harus membaca ini, ketika imam membaca al-fatihah saya harus diam, ketika imam membaca surat saya harus menyimak, dan yang seterusnya. Ini yang namanya khusyuk, tidak kemana-mana fikirannya. Jadi benar-benar dia menjadi seorang yang khasyi'. Ila an qal, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidzun. Di antara juga ciri-ciri atau tanda orang-orang yang beriman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rekomendasi sebagai orang-orang al-muflih. Qad aflah. Mereka berarti al-muflihun, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka orang-orang yang alladzinahum atau walladzinahum ala salatihim yuhafidhun atau ala salawatihim yuhafidhun. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan warisan-warisan yang sangat baik. Apa yang mereka wariskan? Alladzina yarithunal firdausa. Mereka akan mendapatkan warisan syurga Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Di dalamnya mereka akan menjadi orang-orang yang kekal. Ketika mendapatkan kekekalan di syurga, kekekalan di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang bernama salat, ini adalah kenikmatan besar, karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang kekal di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bersabda an-nabi alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau perbedaan antara kami dengan mereka adalah salat. Kami di sini yang dimaksudkan oleh nabi adalah kaum mukminin. Hum, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, perbedaan antara kami dan mereka, perbedaan antara muslimin dengan kufar adalah as-salah. Jelas berbeda. Sebahagian kufar, sebahagian non-muslim, mereka ada yang mengeluarkan zakat. Karena mereka kebanyakan harta, bingung mau dikemanakan. Akhirnya mereka datang ke panti-panti, mereka datang ke tempat-tempat yatim piatu, memberikan hartanya. Ini untuk makan, ini untuk pakaian mereka, ini untuk kebutuhan, dan yang seterusnya. Dan di antara kufar, di antara non-muslim ada yang mengerjakan puasa, dan ini wakil terjadi. Sebahagian mereka dari kalangan kufar mengerjakan puasa, tapi tujuannya berbeda. Ada yang mereka mengerjakan puasa karena unsur kesehatan, ada yang mengerjakan puasa karena ikut-ikutan dengan teman yang muslim, dan yang semisalnya. Apapun amalan soleh yang mereka kerjakan akan menjadi amalan yang sia-sia, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena gerbangnya tidak mereka amalkan. Ketika mereka harus mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka mau berzakat, mereka mau bersedekah, mereka mau berinfak sebanyak apapun, tanpa adanya dua kalimat syahadat la yanfa, tidak akan bermanfaat. Begitu pula puasa, sebanyak apapun yang akan mereka kerjakan, begitu pula tidak akan bermanfaat. Akan tetapi kita tidak pernah akan mendapati non muslim ataukah kufar mengerjakan sholat, walaupun dalam keadaan kafir. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, perbedaan antara kami dengan mereka adalah salat. Tidak disebutkan perbedaan kami dengan mereka adalah puasa. Tidak disebutkan perbedaan kami dengan mereka adalah berzakat, infak, sedekah, tidak. As-shalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, faqad kafar, sungguh dia telah kufur, keluar dari al-Islam. Maka dari hadis ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, siapapun yang masih secara zahir melaksanakan sholat, mengerjakan sholat secara zahir, gak ada urusan kita, oh dia mengerjakan sholat karena riya, dia mengerjakan sholat karena pencitraan, dia mengerjakan sholat karena ini dan itu bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi hal tersebut. Nahkum 'ala dhawahir, kita menghukumi zahirnya, oh dia masih mengerjakan sholat, muslim. Dia masih mengerjakan sholat, tapi dia berhukum dengan hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Dia seorang penguasa, dia berhukum dengan Pancasila, dia berhukum dengan undang-undang, dia berhukum dengan ini dan itu selain Al-Quran dan Sunnah. Padahal Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain Al-Quran dan Sunnah, mereka adalah orang-orang kafir. Berarti dia kafir walaupun dia sholat. Pemahaman Anda yang salah. Pemahaman Anda yang batil. Pemahaman Anda yang keluar dari metodenya Nabi SAW. Lihat ini. Faman tarokaha. Barang siapa yang meninggalkan sholat ini, faqad kafar. Berarti mafhumul mukhalafah dari hadis ini, barang siapa yang masih mengerjakan sholat, faqad mu'min. Dia mu'min masih. Dia masih muslim. Dan tidak bisa kita hukumi dia sebagai seorang kafir. Wal'iyadu billah. Bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang adalah bahagian dari metode mereka kaum khawarij. Metode mereka kaum takfiriyun yang ahlus sunnati wal jamaah bara'atun minhum. Atau bari'un minhum. Mereka ahlus sunnati wal jamaah berlepas diri dari akidah tersebut. Kemudian kata beliau, wa ahammul fara'id ba'da salati ada'uz zakah. Dan setelah kita mengerjakan salat-salat wajib, kewajiban berikutnya adalah menunaikan zakat. Kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kami memerintahkan kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah, kecuali beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang ikhlas. Tidak dicampuri dengan unsur riya, tidak dicampuri dengan unsur as-sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain. Hunafa, inilah agama yang lurus, inilah ajaran yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan kewajiban mereka pun mengerjakan salat. Setelahnya wa yu'tuz zakat. Setelah itu kewajiban mereka adalah menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa qala ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Atuz zakat, tunaikanlah zakat. Wa atiur rasul, dan taatilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qad dalla kitabullahil azim wa sunnatu rasulihil karim ala anna man lam yuaddi zakata malihi yu'adzab bihi yaumil qiyamah. Dan telah ditunjukkan kepada kita oleh Al-Qur'an, oleh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang tidak menunaikan zakat dari hartanya, hartanya itu memiliki 2,5% hak yang ada di sisi fuqara al-masakin. Walaupun hartanya adalah harta-harta yang sedikit. Harta-harta yang sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seorang muslim, seorang mukmin, hakikatnya di dalamnya terdapat hak mereka al-fuqara wal masakin. Zakat secara umum terbagi menjadi dua pembahasan. Ada zakatul mal yang berkaitan dengan uang yang memang harus dikeluarkan dengan nominal rupiah kalau kita. Ada yang kedua dengan zakatul fitrah yang dikenal dengan zakat fitrah di tengah-tengah kita. Yang ini tidak boleh dikeluarkan dengan nominal. Insyaallah taala akan datang pembahasannya di awal-awal Ramadan biiznillah. Zakatul mal ini diwajibkan tidak kepada semua kaum muslimin. Tidak kepada semua kaum muslimin. Zakatul mal hanya diwajibkan kepada mereka yang disebut al-aghniya, orang-orang kaya. Orang-orang kaya dalam Islam adalah mereka yang memiliki harta lebih dari nisabnya. Kalau emas, dia memiliki 85 gram emas atau lebih, atau yang setara dengan itu. Tinggal dikalikan. Kalau misalkan 1 gram emas sekarang 500 ribu, tinggal dikalikan 85 dikali 500 ribu, silakan dapat hasilnya. Kalau hasilnya tadi bertahan selama haulnya, selama 1 tahun, tidak berkurang sedikit pun, tetap di simpanannya, anggaplah kalau di zaman kita sekarang tetap di banknya selama 1 tahun, 85 kali 500 ribu, dia adalah al-aghniya. Dia masuk ke dalam deretan orang kaya, yang mana uang itu 2,5% harus dia keluarkan. Begitu pula kalau misalkan 595 gram perak, tinggal dikalikan 1 gram perak berapa misalkan, dikalikan dengan 595, ini namanya nisab. ada nisabul dhahab, ada nisabul fiddah. Nisabnya emas dan nisabnya perak. Tinggal dikalikan. Inilah al-aghniya. Mereka orang-orang yang memiliki harta di atas nisab. Dan harta tersebut bertahan. Bagaimana misalkan dia memiliki harta di atas nisab tapi berkurang terus. Bulan pertama keluar, bulan kedua turun, bulan ketiga tambah lagi. Nah, ini bukan al-aghniya indal muslimin. Bukan al-aghniya inda syara'i min syara'id din. Bukan orang-orang kaya. Tapi kalau al-aghniya, harta tersebut, nisabnya yang wajib dikeluarkan 2,5% haknya fuqara wal masakin bertahan selama 1 tahun. Haulan kamilan, 1 tahun penuh. Inilah al-aghniya yang dia wajib mengeluarkan 2,5%. Adapun sisanya, mereka yang memiliki harta-harta dalam tanda kutip sedikit, padahal banyak. Tidak ada harta Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, tidak ada. Semuanya banyak. Kalau kita mau melihat secara kasat mata waqi' di tengah-tengah kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kata orang-orang yang ada di tengah-tengah ilmu medis, 2 mata itu kalau dijual bisa sampai nilainya sekian ratus juta. Hati yang kita miliki atau ginjal yang kita miliki 2, satunya itu bisa bernilai miliar. Belum lagi apa yang ada di dalam organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita masih merasa miskin, kalau kita masih merasa sebagai orang yang fakir, ayo coba lihat lagi, apa sih yang kita miliki? 2 mata kita miliki, hati kita miliki, 2 ginjal walhamdulillah, 2 tangan kita miliki, 2 kaki kita miliki, 2 telinga kita miliki, 1 mata kita miliki, dan yang lainnya dari organ-organ tubuh, belum yang di dalam, yang nilainya ratusan juta, bahkan disimpulkan oleh sebagian mereka miliaran. Oleh karenanya mereka-mereka yang memiliki sakit liver atau mungkin ingin mendapatkan kaya sesaat dengan menjual sebagian organ tubuhnya bisa langsung kaya. Tapi ya itu, resikonya harus dia hadapi. Resikonya ketika dia mungkin nanti agak kesulitan, akan sakit-sakitan dan yang seterusnya. Ini untuk menyadarkan bagaimana kita ini memiliki nikmat yang luar biasa banyaknya. Jadi enggak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, banyak. Dalam tanda kutip harta kita sedikit, dalam tanda kutip hakikatnya banyak, tidak sampai kepada nisab. Gimana? Ya dia wajib untuk mengerjakan zakat yang kedua, zakat mal untuk agnia, zakatul fitrah, zakat fitrah itu untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan janin yang ada di dalam perut seorang ibu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, dikeluarkan oleh kedua orang tuanya tentunya. Dan ini harus dengan bahan makanan pokok, kalau di tempat kita dengan beras, bukan dengan nominal uang. Maka setiap, dan itu haknya fuqara wal masakin, haknya fuqara wal masakin yang harus kita tunaikan, tidak boleh kita tahan, tidak boleh kita cegah zakat fitrah tersebut. Oleh karenanya tadi saya sebutkan bahwa seluruh kaum muslimin kibaran wa sigaran wajib untuk mengeluarkan zakatnya, karena mereka memiliki harta-harta yang harta tersebut memiliki harta tersebut bagian dari mereka kaum fuqara wal masakin. Kemudian kata beliau, Al-Quran wa sunnah menunjukkan bahwasanya mereka yang tidak mengeluarkan, mencegah zakat hartanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menahan harta tersebut, yang mana harta tersebut haknya orang fakir, haknya orang miskin nanti di yaumul qiyamah wal a'udzu billah. Wa ahammul umur, dilanjutkan oleh beliau kepada pembahasan yang baru, inti dari apa yang beliau tuliskan. Wa ahammul umur ba'da shalah wa zakah, siyam Ramadan. Dan perkara yang paling penting, kewajiban yang paling penting setelah salat dan zakat adalah puasa di bulan Ramadan. Wa huwa ahadu arkanil islamil khamsatil madhkurati fi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama rukun Islamnya adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua iqam salah, menunaikan salat. Ita' zakah, mengeluarkan zakat. Shaum Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Wa yajibu 'alal muslimi ayyusawwina siyamahu atau ayyasuna siyamahu wa qiyamahu amma harramallahu 'alaihi minal aqwali wal a'mal. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menjaga amalan puasanya dan solat-solat malamnya, yakni di bulan Ramadhan, amma harramallahu alaihi minal aqwali wal a'mal. Minal aqwali wal a'mal. Dia harus menjauhkan perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan, perkara-perkara yang bisa menjadikan puasanya sia-sia, solat tarawihnya pun sia-sia. Ketika dia mengerjakan kewajiban puasa, tapi juga mengerjakan keharaman. Dia mengerjakan ibadah puasa, tapi juga menzalimi orang lain. Ini cuma lapar dan dahaga yang dia dapatkan. Nanti akan disebutkan oleh beliau sebuah hadis bagaimana cara apabila kita berpuasa tapi diganggu oleh orang, ditantang berkelahi, diolok-olok, diejek oleh orang lain. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita, terlebih di masa-masa fitnah sekarang ini. Banyak orang yang kita lewat sudah keluar omongan-omongan yang kasar, asab wa syatam, biasa di zaman sekarang. Mencela seorang muslim, mencela saudaranya, bahkan celaan tersebut tidak dia berikan kepada orang kafir, celaannya diberikan kepada saudaranya sesama muslim. Dan itu terjadi pada fitnah-fitnah sekarang ini, wal'iyadu billah. Maka orang yang mengamalkan puasa wajib, khususnya di bulan Ramadan, wajib untuk dia menjaga puasanya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, kezaliman Allah haramkan. Tidak boleh. Ini haram tu zulma ala nafsi. Aku adalah zat yang mengharamkan kezaliman pada zatku, pada diriku, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman tersebut kepada orang lain, sehingga tidak boleh kita berpuasa disertai dengan kezaliman-kezaliman pada orang lain. Sedikit kita tambahkan setelah adzanul isya berkumandang insyaallah ta'ala, dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah ta'alaihi rahmatullah, li'annal maqsuda bisiyami huwa ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau menyebutkan wajib bagi seorang muslim untuk menjaga puasanya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu ucapan ataukah perbuatan secara zahir, maka beliau menyebutkan alasannya kenapa kita tidak boleh mencampuri ibadah wajib puasa kita dengan perbuatan-perbuatan keharaman. Li'annal maqsud, tujuannya adalah, alasannya adalah, seorang yang mengerjakan puasa artinya dia sedang melakukan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'zim hurumatihi, dan dia sedang mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, wa jihadun nafsi ala mukhalafati hawaha fi ta'ati maulaha, dan dia sedang bersungguh-sungguh atau berusaha untuk memerangi jiwanya, karena jiwa raga atau hawa nafsu yang dimiliki oleh seorang muslim akan senantiasa condong kepada kejelekan. Inna nafsal ammaratum bisu, kata Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya jiwa manusia, hawa nafsu manusia itu akan senantiasa menjerumuskan dia kepada kejelekan. Maka di saat dia mengerjakan puasa, dia harus memerangi jiwanya, dia harus memerangi hawa nafsunya untuk tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'widuha sabar amma haramallah, dan dia harus membiasakan dirinya untuk sabar, untuk tidak, dia harus membiasakan dirinya untuk sabar agar tidak melakukan keharaman-keharaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh sabar yang namanya menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari perbuatan-perbuatan keharaman, sehingga kita akan mendapatkan rahmah dan balasan yang berlipat ganda dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesabaran seperti yang kita ketahui bersama dengan tiga jenis yang disebutkan oleh para ulama, sabar di atas ketaatan, setiap ketaatan pasti butuh kesabaran, seperti puasa kita sabar dari menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Begitu pula ketika kita masuk kepada jenis sabar yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat, tidak melakukan keharaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang itu mengundang kelezatan jiwa kita, memuaskan hawa nafsu kita, tapi ingatlah akibatnya kita akan mendapatkan ancaman syurga, ancaman neraka, jahannam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysal maqsudu mujarrad tarki ta'ami wasyarab wasair mufattirat, dan bukanlah tujuan dari seorang yang berpuasa hanya sekedar meninggalkan makanannya bukan hanya sekedar meninggalkan minumannya, bukan hanya sekedar meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Walihada sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah benar ketika beliau bersabda, as-siyamu junnatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab, apabila salah seorang dari kalian tengah berpuasa, sedang berpuasa, janganlah mengucapkan hal-hal yang kotor, janganlah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Nabi, fa in sabbahu ahad, kalau ada seorang yang mencelanya, kalau ada seorang yang menjelek-jelekkannya, mengejeknya, mencari ribut dengan dia, ahadun au qatalahu, atau menyerang dia, falyaqul, hendaknya dia katakan, inni shaimun. Inilah solusi nabawiyah, makhraj an-nabawi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in sabbahu ahad, kalau ada seorang yang mencela dia dalam kondisi dia berpuasa, dia sedang berpuasa, diejek, diolok dan yang seterusnya, au qatalahu, atau menyerang dia, falyaqul, ucapkanlah pada orang yang menyerang tadi, yang mengejek tadi, yang mencela tadi, yang mengolok-olok tadi, inni shaim, aku adalah seorang yang berpuasa. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, man lam yada qaulaz zur. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man lam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang mengandung kebatilan, wal amal bihi, dan dia mengamalkan hal tersebut, wal jahl, dan dia meninggalkan atau mengamalkan satu hal yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi hajatun, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajah, tidak butuh, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, tidak butuh ketika dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanannya, tidak butuh dia meninggalkan minumannya pada bulan-bulan Ramadan, kalau tidak dia barengi dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, hendaknya kita berpuasa dengan sempurna, yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian di akhir pembahasan yang pertama ini, sebelum masuk kepada pembahasan yang kedua, beliau katakan, fa'alima bihadhihi an-nusus ghairuha wa ghairuha annal wajiba 'alas shaimi al-hadharu min kulli ma harrama Allahu 'alaihi. Maka kita mengetahui dari nas-nas ini, dari hadis-hadis ini dan yang selainnya, bihadhihi nususi wa ghairiha, annal wajiba, yang wajib untuk seorang yang berpuasa adalah al-hadharu, dia harus berhati-hati, min kulli ma harramallahu alaihi, dari apa-apa yang Allah haramkan atasnya, wal muhafadzatu ala kulli ma aujaballahu alaihi, dan dia harus menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan, Allah telah tetapkan atasnya. Wabidzalik, oleh karena itu, yurjalahul maghfiratu, yang diharapkan hamba tersebut ketika berpuasa, mengerjakan amalan soleh, tidak melakukan amalan-amalan kemaksiatan, tidak membarengi dengan amalan-amalan soleh puasanya, maka dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, al-itq, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari azab neraka Allah, minan nar, wa qabulus siyami wal qiyam, dan diharapkan dia akan menjadi seorang yang bisa diterima amalan ibadahnya, baik puasanya atau salatut tarawih, qiyamul lail yang dia kerjakan di malam Ramadan tersebut, dengan satu syarat, yaitu dia tidak mencampuri ibadah tersebut dengan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian pada pembahasan yang berikutnya insyaallah akan kita bahas yang dijelaskan di sini oleh beliau, wa hunaka umurun qad takhfa alaihi ala ba'dinn nas, dan di sana terdapat perkara-perkara yang tersamarkan dari sebagian manusia, yang sebagian manusia belum mengilmui hal tersebut yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Afwan, zakat fitrah adalah haknya orang-orang miskin, dan apakah orang miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Pertanyaan kedua kurang lebih sama. Afwan, apabila zakat fitrah wajib bagi kaum muslimin yang fakir, jadi hendak dikasih siapa zakat tersebut? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Seorang yang fakir dan miskin telah dijelaskan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang tidak mendapati bahan makanan pokok pada hari tersebut. Kita anggap misalkan ini adalah hari ke-30 dari bulan Ramadan. Apabila seorang memiliki beras, karena bahan makanan pokok kita adalah beras. Seorang memiliki beras pada malam 30 Ramadan yang melebihi hajatnya, melebihi kebutuhannya, maka beras tersebut wajib untuk dia keluarkan. Dan telah dibahas oleh para fuqaha berapa kilo beras yang harus dikeluarkan. Insyaallah taala ini akan kita bahas pada waktunya biidznillah taala. Maka apabila pada malam 30 Ramadan dia mendapati, ini jenis yang pertama tadi, berasnya lebih melebihi hajat dia dan keluarganya, kebutuhan dia dan keluarganya, anak istrinya, maka dia keluarkan, wajib untuk dia, dan dia bukan bagian dari fuqara wal masakin. Bukan bagian dari seorang yang fakir, bukan bagian dari seorang yang miskin. Walaupun mungkin rumahnya reok, walaupun mungkin rumahnya kayu, walaupun mungkin rumahnya ngontrak sewa dan yang seterusnya, tapi selama dia masih memiliki di malam 30 Ramadan, 30 Ramadan, besoknya 1 Syawal, atau 29 Ramadan, besoknya 1 Syawal, maka dia wajib untuk mengeluarkan harta tersebut. Tapi kalau ini 30 Ramadan, 29 Ramadan, yang besoknya 1 Syawal, dia tidak mendapati bahan makanan pokok di rumahnya yang cukup, itu saja kurang, maka yang demikian tidak wajib untuk dia mengeluarkan zakatul fitrah. Karena zakatul fitrah diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah yang pada malam 30 Ramadan memiliki ziyadaan kutil balad. Dia memiliki tambahan dari atau memiliki hajat, memiliki bahan makanan pokok yang cukup untuk dia dan keluarganya pada malam tersebut. Al-fuqara wal masakin inilah yang haknya mereka untuk menerima apa yang ada dari al-aghnia, dari orang-orang yang mengeluarkan berasnya, orang-orang yang mengeluarkan hartanya, zakatul mal, kalau dia memiliki nisab tadi, emas dan perak, maka orang-orang demikian fuqara wal masakin, dan fuqara wal masakin yang telah kita jelaskan. Pada 30 Ramadan, malamnya dia tidak memiliki bahan makanan pokok yang cukup, tidak memiliki beras yang cukup. Maka ini tidak wajib untuk dia mengerjakan zakat al-fitr. Adapun apa yang berkaitan dengan wajibnya kepada setiap muslim, maka yang dijelaskan oleh para fuqaha, wajib bagi setiap muslim yang pada 30 Ramadan memiliki kelebihan dari kebutuhan dia dari beras-beras yang ada. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi harus difahami sesuai dengan tempatnya. Afwan, apakah pada sholat jahar kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah? Sudah berkali-kali dijelaskan dalam majelis yang ada. Tapi mungkin pertanyaan dari ikhwan-ikhwan yang baru. Hafidhakumullah wa ra'akum. Orang yang mengerjakan atau menjadi makmum pada sholatul jahar, maka dia memiliki dua pilihan sesuai dengan dua pendapat yang ada, dan dua-duanya sama-sama kuat. Terserah mau pilih yang mana, tidak ada unsur paksaan. Silakan antum lihat dalil-dalil yang ada. Pendapat yang pertama, disuruh untuk menyimak bacaan al-imam, bacaan al-fatihah dari seorang al-imam. Benar-benar dia simak berdasarkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan, idza qara'tal qur'ana fastami'u lah, hakadzal ayah ayuhal hufadz. Wa idza quri'a al-Qur'an atau wa idza qara'ta al-Qur'an? Quri'a. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lah. Kalau dibacakan Al-Qur'an di tengah-tengah kalian, fastami'u lah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastami'u lah. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an di tengah-tengah kalian, simak. Bukan sibuk membaca sendiri. Fastami'u lah. Ini dalil dari pendapat yang pertama. Begitu pula dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qira'atul imam, qira'atul ma'mum. Qira'ahnya imam adalah qira'ahnya ma'mum. Jadi sehingga ketika seorang imam telah membaca Al-Fatihah, maka telah mewakili seorang ma'mum yang wajib membaca Al-Fatihah di sholat jahr. Dan tidak masuk pada sholatul jahr, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang ada. Sholat maghrib pada rakaat ketiga. Ini bukan sholat jahr. Rakaat ketiga dan keempat pada sholatul isya bukan sholatul jahr. Hati-hati, harus dipilah-pilah dan harus difahami dengan baik. Ini pendapat yang pertama. Antum mau ikuti silahkan, tidak diikuti enggak ada masalah. Pendapat yang kedua menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintahnya kepada para sahabatnya. Ketika para sahabat bertanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayatkan al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bolehkah kami membaca Al-Qur'an wahai Rasulullah di belakang seorang imam?" Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak diperbolehkan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali pada Al-Fatihah." Kalau Al-Fatihah imam membaca silahkan membaca. Bahkan sebagian fuqaha ada memberikan solusi. Imam yang membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar, dia akan berhenti di setiap ayatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, dia berhenti. Ar-Rahmanirrahim, dia berhenti. Nah, di sela-sela tersebut, di berhentinya imam itu, itulah kesempatan seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah dengan cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam baca Ar-Rahmanirrahim, kita ikuti Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, demikian pula terus sampai terakhir dari surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Mau antum ikuti silahkan. Artinya ini adalah permasalahan fikih, mana yang lebih kuat. Bisa jadi antum menganggap pendapat kedua lebih kuat, itu urusan antum dan itu adalah pilihan antum yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Ada ikhwan lain atau pihak lain yang menganggap saya lebih cocok pada pendapat pertama karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyimak. Ya jangan dipaksa, antum harus pakai pendapat kedua. Khilaf fikhiyah, masalah fikih. Kita harus berlapang dada. Kita harus berlapang dada dalam permasalahan tersebut. Maka dua-duanya adalah pendapat yang sahih dari para al-fuqaha, begitu pula dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bukankah di zaman sekarang ada juga orang kafir yang sholat 5 waktu? Mustahil. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ra'si wal 'ain. Saya yang pertama kali akan mendustakan khabar ini. Kafir sholat 5 waktu. Non muslim sholat 5 waktu. Bangun subuh aja bisa enggak dia? Mustahil. Kalaupun ada, saya tetap akan membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini muslim, non muslim, afwan. Ada non muslim, ada kafir. Dia kerjakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tidak akan percaya. Ada videonya, ada, tidak akan percaya. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam akan saya pegang erat-erat. Enggak akan ada. Sesekali mungkin dia maghrib, isya, enggak masuk. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbedaan antara kami dengan mereka adalah sholat 5 waktu, bukan 1 waktu. Bukan hanya zuhurnya, bukan hanya asarnya, 5 waktu. Munafik saja berat untuk mengerjakan al-isya wal fajr, apalagi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.